Badanmu dingin sekali. Racun-racun itu membias ke seluruh tubuhmu. Anting Bulan, aku akan menyelamatkan dirimu. Aku mencintaimu, Anting Bulan. Aku mencintaimu. Aku harus cepat-cepat sampai ke tempat Lantri. Di sana sepasang permata biru disimpan oleh Lantri. Hanya permata itulah yang dapat menyembuhkannya. Dengan perasaan cinta yang mendalam, wajah Anting Wulan diusapnya dengan telapak tangan Raden Saka. Ya, perasaannya begitu perih, teriris tajam melihat Anting Wulan kepayahan menanti antara hidup dan mati. Lalu dibopongnya tubuh itu melesat menuruni gunung. Sementara di puncak Semeru, Ki Ageng Lindu, si pengemis budiman masih bertempur adu tanding dengan Nirambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.